Come on, come on, come on.

Pak, kayu roh. Dime. Dale. ¡Rancue! ¡Tomo! ¡Castigado! ¡Venga tu cura! ¡Sacoja! ¡Cube vesca de perro! ¡Roja de plata! ¡Dulce o bajo! ¡Cambio de fracaso! ¡Le electo para el pasaco! ¡Yo quiero que putas sopuesto! ¡Vengo a mí! ¡Cabe tarta! ¡O no! ¡Sigo paro de más! ¡Dale! Y para todo el emprego, yo te pide y se canta, Thank you. Sembrana Umar Timo Timo Marokko Warjo dan juga PCBP Pasukan Cak Bocor-Bocor dan para dikipan soleh melaku di area dan juga kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami lakukan baik saja mau dan juga kami berterima kasih kepada masyarakat semuanya, pada masyarakat semuanya dan juga anda yang melihat secara langsung dari stream by Mali Rolisok. Apabila anda ingin mengundang atau menghadirkan pelanggaran kami karena juga malam kembali panjirkan bisa berhubungan langsung dengan Bapak Ugi yang alamatnya ada di Barat Stadion Brawijaya Purwo Harjo. Dan pada kesempatan kali ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota dari Dinas Pariwisata Kabupaten dan Banyuwangi dan juga pengurus Puro Aktif Purwo Waseso. Kami ucapkan kepada seluruh rumah terima kasih banyak-banyak karena kami tunggu acara pada setelah hari selamat pukul 1 siang malam.